Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syederalun. Berita sore edisi hari ini Senin 26 Februari 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Pemuda asal Banda Aceh curi bus ALS di Medan. Jaksa tuntut 3 pemain PSAP Sigli masing-masing 3 bulan penjara. Pemkab Pidi santuni 200 yatim dan serahkan piala untuk juara Musabaqah Solawat. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, pria asal Banda Aceh berinisial HY menjadi sasaran amukan massa setelah tertangkap basah mencuri bus ALS di Jalan Ring Road Kecamatan Medan Sunggal Minggu sore. Pencurian ini dilakukan tersangka ketika bus rute Binjai Bandara Kuala Namu Deli Serdang tersebut sedang berada di pul. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Kapolsek Medan Sunggal Kompol Wira Prayatna menjelaskan aksi pelaku tidak berlangsung lama karena dipergoki petugas loket. Pelarian pelaku baru terhenti setelah bus yang ia curi menabrak tiang listrik di Jalan Sunggal. Namun aksinya itu sudah terlanjur menimbulkan kerusakan parah karena setidaknya ada 5 mobil yang tertabrak. Dalam pelariannya, dia menabrak 5 mobil. Karena panik, dia terus melaju sampai bus itu menabrak tiang listrik. Syederalun, Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh menuntut 3 pemain PSAP Sigli masing-masing 3 bulan penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banda Aceh hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Ketiga pemain PSAP tersebut adalah Muhammad Kausar bin Zakaria Yasin, Nur Mahdi bin Nuwardi, dan Fajar Munandar bin Samsudin. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur pasal 170 ayat 1 KUH Pidana. Ketiga pemain PSAP tersebut dibawa ke meja hijau karena kasus pemukulan wasit Aidil Asmi pada laga antara PSAP Sigli dan Aceh United di Stadion di Murtala, Banda Aceh pada 18 Agustus 2017. Syederalun, Bupati Pidi Roni Ahmad atau Abu Syi bersama unsur Muspida Plus menyantuni 200 yatim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipusatkan di halaman Masjid Jami Al-Falah Kota Sigli hari ini. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Santunan diserahkan Bupati Pidi, Roni Ahmad, dilanjutkan Wakil Bupati Fatulullah TM Daud, dan Dim 0102 Pidi Letkol ARH Doni Indiawan, Kapolres Pidi diwakili Kompol Zainal Abidin, Ketua DPRK Pidi Muhammad Air, Sekda Mulyadi, serta pejabat lainnya. Santunan untuk 200 anak yatim pada tahun ini jumlah dananya Rp50 juta, ditambah 200 helai kain sarung. Bupati Pidi bersama Musbida juga menyerahkan trofi atau piala dana pembinaan kepada juara Musabaqah Solawat yang pertama kali dilaksanakan. Sementara itu, perayaan Maulid Nabi Besar tahun ini diisi dengan tausiah yang disampaikan Dr. Tengku Amri Fatmi LCMA serta dilanjutkan kenduri bersama dengan ribuan warga. Syederalun, artis Nikita Mirzani memenuhi panggilan polisi terkait kasus ujaran kebencian terhadap mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Kompas.com melansir. Ia datang sekitar pukul 14.10 dan didampingi salah satu kuasa hukumnya, Aulia Fahmi. Setiba di gedung Disreskrimsus Polda Metro Jaya, Nikita tak banyak berkomentar. Dihubungi terpisah, kuasa hukum Nikita, Mu'annas Alaidit, mengatakan kedatangan kliennya ke Mapolda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian tersebut. Nikita disebut menuliskan ujaran kebencian terhadap Gatot terkait film G30 SPKI lewat akun Twitter @NikitaMirsani. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun Wakil Presiden Yusuf Kala mengetahui adanya dorongan agar dirinya maju lagi untuk menjadi calon wakil presiden di pemilu 2019. Namun dengan halus Kala menolaknya. Kompas.com melansir bahwa ada yang mengusulkan dirinya ikut lagi di Pilpres, namun dia mengatakan harus mengkaji baik-baik undang-undang di Undang-Undang Dasar. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan terkait dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan alias maksimal 2 periode jabatan. Sedalun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan masih mengevaluasi rencana proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Evaluasi mencakup beberapa faktor diantaranya terkait dampak lingkungan dan bakal berlangsung sampai 6 bulan ke depan. CNN Indonesia melansir. Hasil dari evaluasi itu akan menjadi acuan pemerintah untuk menggarap proyek bandara di utara Pulau Dewata tersebut. Karena kajian yang mentah itu, Budi Karya masih enggan merinci perkiraan nilai investasi dan keinginan pemerintah mengundang investor asing untuk proyek yang disebut-sebut akan dibangun di atas laut tersebut. Sebelumnya, perusahaan asing asal Kanada, Kinesis Capital and Investment, disebut-sebut akan menjadi investor utama dari pembangunan bandara di Bali Utara dengan investasi sebesar 2 miliar US dollar atau sekitar 27 triliun rupiah. Sedalun Dewan Keamanan PBB secara bulat telah menyetujui sebuah resolusi yang menuntut adanya gencatan senjata selama 30 hari di Suriah untuk membolehkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. BBC Indonesia melansir. Namun sejumlah kalangan mempertanyakan dampak resolusi tersebut karena beberapa kelompok pemberontak jihadis yang besar dan yang berafiliasi dengan mereka tidak tercakup dalam gencatan senjata. Aktivis mengatakan serangan udara tersebut terus berlanjut setelah pemungutan suara di New York. Daerah kantong pemberontak Ghouta Timur di dekat Damaskus telah dibombardir oleh pasukan pemerintah selama seminggu terakhir. Pemungutan suara telah ditunda selama beberapa kali sejak Kamis lalu karena para anggota Dewan Keamanan PBB alot untuk mencapai kesepakatan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 26 Februari 2018. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.